Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minidh dhaif wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tetapi pada masing-masing keduanya terdapat kebaikan. Telah kita jelaskan bahwa jadi maksud khairu ahabbu ilallah, kebaikan, keutamaan dan kecintaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh seorang mukmin yang dia kuat dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Kekuatan atau lemah di sini yang dimaksud adalah berkaitan dengan keimanan. Artinya seorang mukmin dengan keimanan yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin dengan keimanan yang lemah. Akan tetapi dalam kategori dia sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung rukun-rukun iman yang lain dengan segala konsekuensinya, menjadi lebih baik dibandingkan keumuman manusia sebab keimanan yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral kharahimani wa rahimakumullah, bukan maksudnya kemudian seorang mukmin yang lemah itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tetapi dengan keberadaan iman yang ada di dalam hatinya meskipun itu sedang melemah, dia lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa yang memberikan manfaat kepadamu. Fahadihi wasiatun min ar-rasul alaihi salatu wassalam, ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ummatihi, kepada umatnya. Wahia wasiatun jami'atun mani'atun, dan ini merupakan satu kalimat yang jami'ah mani'ah. Artinya jami'ah mani'ah adalah kalimat yang pendek, kalimat yang ringkas, tetapi mencakup banyak macam dari hukum. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ihris ala ma yanfa'uk, kata beliau, yakni ijtahid fi tahsilihi wa mubasyaratihi. Maksudnya adalah bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendapatkan kemanfaatan itu, dan bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendekati cara-cara atau sebab-sebab yang akan memberikan manfaat kepadamu. Jadi dua hal yang tercakup di dalam kalimat pendek ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berusaha untuk mencari sebab-sebab yang akan memberikan manfaat kepada kita, dan yang kedua, melakukan hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita. Jadi sebabnya juga dicari, amalan itu sendiri juga dikerjakan. Wa dhiddul ladzi yanfa'u alladzi fihi ad-dharar, lawan dari perintah Nabi SAW adalah sesuatu yang bermadharat. Wa ma la naf'a fihi wa la dharr, atau sesuatu yang tidak ada sama sekali kemanfaatan di dalamnya, juga tidak ada madharatnya. Taib. Al-af'al yang qasimu ila thalathati aqsam. Untuk memahami ini kita perlu tahu bahwa amal perbuatan itu terbagi menjadi tiga macam, sehingga kita tahu nanti kemana arah atau bagaimana harus kita mengamalkan perintah Nabi SAW di sini. Amalan itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ismun yanfa'ul insan, amalan yang akan memberikan manfaat kepada manusia. Yang kedua, waqismun yadhurruhu ay yadhurrul insan, ada amalan yang dia murni memberikan madharat, bahaya, efek negatif kepada manusia. Waqismun la yanfa'u wa la yadhur. Dan jenis yang ketiga adalah yang ada di antara dua jenis tadi, yaitu amalan-amalan la yanfa' wa la yadhur, yang tidak memberikan manfaat juga tidak memberikan atau mendatangkan madharat, bahaya atau efek negatif. Ini tiga jenis amalan. Bermanfaat, tidak bermanfaat, atau apa namanya? Bermanfaat, berbahaya, dan yang di tengah-tengahnya tidak bermanfaat juga tidak berbahaya. Fal insanul aqilu alladhi yaqbalu wasiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yahrisu ala ma yanfa'uhu. Seorang yang berakal, seorang yang beriman, yang dia mendengarkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, dia adalah orang yang yahris ala ma yanfa'uhu. Bersemangat, selalu bersungguh-sungguh untuk melakukan jenis amal yang pertama, yaitu amalan apa saja yang dapat memberikan manfaat untuknya. Sesuai wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah engkau terhadap apa-apa yang memberikan kemanfaatan untukmu. Wa ma aktsaru alladhi yudayyi'una awqatahum al-yawm fi ghair fa'idah. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan arahnya adalah langsung kepada kita. Di sini beliau sebutkan khitabnya adalah khitab kepada satu mukhatab. Ihris, bersemangatlah engkau. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara langsung dengan kita, bukan dengan sighah jamak, keumuman manusia, juga tidak menggunakan sighah ketiga, ghaib. Beliau langsung menggunakan mukhatab dengan satu orang. Ihris, bersemangatlah engkau. Jadi ketika mendengar hadis ini, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di hadapan kita dan memberikan wasiat ini langsung kepada kita. Ihris ala ma yanfa'u. Hai engkau seorang yang beriman, bersemangatlah terhadap amalan-amalan yang akan memberikan manfaat kepada kamu. Sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 lebih tahun yang lalu. Kalau seandainya mereka tahu apa yang terkandung di dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, niscaya kita akan mendapati bahwa seorang muslim, seorang mukmin itu bukan orang yang pemalas, bukan orang yang tidak mau gerak, orang yang mager. Kebanyakan yang maunya hanya tidur, maunya hanya istirahat. Seorang muslim, seorang mukmin, dia akan berusaha mencari apa yang akan bermanfaat. Terlepas dari pandangan manusia atau pendengaran manusia, mau orang lihat terserah, mau orang mendengar terserah. Yang penting apa yang saya lakukan bermanfaat untuk diri saya pribadi. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Khaymin rahimahullah, perhatikan orang-orang sekarang. Ma aktsarul ladzi yudayyi'una awqatahum al-yawm fi ghairi faidah. Betapa banyaknya manusia sekarang ini yang menyia-nyiakan waktu mereka fi ghairi faidah, pada perkara-perkara yang sama sekali tidak memberikan manfaat. Ma aktsar, sehingga tidak perlu ditanya berapa banyaknya. Dan shadaqah rahimahullah taala, benar apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan perkara-perkara yang tidak sama sekali memberikan faedah kepadanya. Tidak pada perkara dunianya, terlebih-lebih lagi pada perkara akhiratnya. Taib. Padahal waktu luang termasuk salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa hadis sebelumnya kita lewati? Dan demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu termasuk salah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh oleh manusia, tapi banyak disia-siakan oleh manusia. Tatkala mereka sudah menemui satu masa di mana waktu yang mereka miliki sempit, barulah ketika itu dia akan menyesali kenapa waktu luangnya dahulu disia-siakan, kenapa waktu luangnya dahulu tidak dimanfaatkan dengan baik. Bal fi madharratin ala anfusihim wa ala dinihim, bahkan lebih banyak justru menghabiskan waktunya pada perkara-perkara yang berbahaya, memberikan madharat, efek negatif untuk dirinya sendiri. Wa ala dinihim, dan juga yang lebih parah dari itu, memberikan madharat, bahaya, efek negatif kepada agamanya. Wa ala hadza fayahdhar bina an naqul limithli haula. Kalau kita tahu kondisi manusia sekarang demikian, hatta itu kaum muslimin sendiri, kita lihat bagaimana kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai nanti hendak tidur lagi. Adakah keseharian mereka adalah keseharian seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah? Kebanyakannya tidak. Hampir tidak bisa dibedakan mana seorang muslim, mana seorang mukmin. Bangun tidur mana seorang muslim, mana seorang yang kafir. Tidak bisa dibedakan, bangun tidurnya sama, pergi untuk tidurnya juga dengan hal yang sama. Nah, ini kebanyakan, kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau kita tahu yang demikian, maka kita sebagai seorang mukmin, kita orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pasti mengakui itu kan, kita ini muslim, kita ini mukmin, maka layak seandainya kita ucapkan dengan melihat fakta di atas tadi, annakum limithli haula. Coba hadapkan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Innakum lam ta'malu biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan itu untuk diri kita. Apakah kamu sudah melakukan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat itu atau tidak? Kalau memang kamu belum tahu, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat itu kepada kamu. Au tahawunan wa imma tahawunan. Kalau kamu sudah tahu, lalu mengapa kamu sia-siakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Lakinnal mu'minal 'aqilal hazimah huwa alladhi yaqbalu hadhihi an-nasihah. Seorang mukmin al-'aqil, yang berakal, al-hazim, yang kuat keinginannya, huwa alladhi yaqbalu hadhihi an-nasihah. Dialah yang akan menerima nasihat, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin pada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada dirinya. Tayib. Wa hadha hadithun 'azhim yanbaghi lil insan an yaj'alahu nibrosan lahu fi 'amalihi ad-dini wad-dunyawi. Dan kemanfaatan tadi, ma'asyiral kharahimani wa rahmakumullah, Nabi SAW tidak membatasi itu hanya perkara akhirat saja, perkara dunia tidak. Ketika Nabi SAW menyebutkannya umum, ihris 'ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah engkau, berusahalah engkau pada perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan untuk kamu, maka termasuk di dalamnya perkara dunia juga perkara akhirat. Perkara duniawi kalau itu memberikan manfaat untuk kamu, kerjakan. Perkara akhirat itu memberikan manfaat, tentu lebih baik dari perkara dunia, lebih prioritaskan. Demikian maksudnya. Jadi bukan hanya masalah ukhrawi saja, masalah akhirat saja, kalau masalah dunia terus malas-malasan, tidak. Kalau itu memberikan manfaat untuk kamu, lakukan, kerjakan. Seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini. Hadis yang agung ini, yang bagi lil insan, selayaknya bagi seseorang itu, an yaj'alahu nibrosan, untuk menjadikannya sebagai sebuah cahaya, seperti penuntun, fi amalihi ad-dini wa dunyawi, pada amalnya ad-dini yang berkaitan dengan agama, wa dunyawi, dan amalan duniawi. Tayyib. Lianna Nabi SAW qala ihris ala ma yanfa'uk, karena Nabi SAW menyebutkannya umum, ala ma yanfa'ukah. Tayyib. Mim isim mausul setelah perintah ya'um, yang memberikan faedah umum. Fahadihil kalimah jami'atun ammatun, maka kalimat pendek ini mencakup banyak hal. Ihris ala ma yanfa'ukah. Tayyib. Demikian juga di dalam kalimat pendek ini terdapat isyarat. Yang pertama, poin pertama tadi sudah. Apa saja kalau itu memberikan kemanfaatan kepadamu, maka lakukan. Di sini kita punya dua hal. perkara agama, akhirat, dan perkara duniawi. Dua-duanya kalau memberikan manfaat, maka lakukan. Tapi kalau kedua-dua perkara ini, antara perkara duniawi dengan perkara akhirat, bertemu di hadapan kita, kemudian seakan-akan bertolak belakang. Paham? Bertolak belakang. Mana yang harus saya lakukan? Amalan dunia atau amalan akhirat? Ini dunia memberikan manfaat ini. Akhirat juga memberikan manfaat. Mana yang harus dilakukan? Hah? Perkara akhirat. Jawabannya gampang, tapi coba kita lihat prakteknya. Ketika datang, contoh waktu sholat, sholat subuh, waktunya kan pendek, tampil yang paling pendek. Kemudian tiba-tiba kita ada datang bisnis dengan deal yang cukup besar jumlahnya. Katakanlah kita deal 50 juta. Ini perjanjian bisnis. Datangnya waktu subuh. Sedangkan waktu subuh itu singkat. Sekarang jam berapa subuh? Hah? 04.26. Waktu syuruk jam berapa? Pendek lah katakan 45 menit dari waktu tadi. Waktu 45 menit itu adalah waktu kita untuk mengerjakan sholat subuh. Ini manfaat besar, ya kan? Sholat subuh. Ini juga manfaat besar duniawi. Dapat deal keuntungan 50 juta. Dua-duanya manfaat. Mana yang akan kita ambil? Mana yang mau diambil? Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap perkara yang memberikan manfaat untuk kamu. Dua-duanya bermanfaat. Yang diambil yang mana? Dealnya dulu. Kalau kita ambil ini, waktu sholat subuh lewat. Kalau kita kerjakan sholat subuh tepat waktunya, ini hilang. Mana yang diambil? Kalau masih belum dihadapkan dengan kebutuhan hidup, ini gampang jawabnya, sholat subuh. Tapi coba lihat kalau sudah dihadapkan dengan kebutuhan hidup, dan itu benar-benar terjadi di hadapan kita. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tetanggamu pun gak ada yang tahu kalau ternyata ada tawaran bisnis di 50 juta. Ini ujian keimanan kita. Jangan kemudian, kan ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk menggapai apa saja yang memberikan manfaat. Ini manfaat besar duniawi. Dalam satu hari, sholat subuh kan sudah setiap hari, terlambat sedikit gak apa-apa, seperti itu. Jadi kalau bertuburkan, antara manfaat duniawi dengan manfaat ukhrawi, didahulukan manfaat ukhrawi. Anak kecil pun tahu, tapi prakteknya hanya kita yang tahu. Jujur tidak hati kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan salat subuh, dua rakaat sebelum subuh, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Engkau bisa mengerjakan dua rakaat sunnah sebelum ditegakkannya salat subuh, itu lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan dunia dan seisinya. Ah, cuma 50 juta. Lebih baik dua rakaat sebelum subuh. Tayyib. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam kalimat pendek itu tadi ihris 'ala ma yanfa'uk, juga terdapat isyarat dari Nabi SAW yang sudah kita singgung tadi. Idza ta'arada manfa'atani ihdahuma a'la minal ukhra fa inna nuqaddimu al-manfa'at al-'ulya. Kalau ada dua manfaat, dan ini kaidah di dalam syariat. Kalau ada dua kemanfaatan bertemu di hadapan kita dan tidak bisa diakhirkan salah satunya, maka yang lebih didahulukan adalah al-manfa'atul 'ulyah, kemanfaatan yang lebih besar. Kalau secara globalnya, secara umumnya jelas manfaat duniawi dengan manfaat ukhrawi lebih besar manfaat ukhrawi, manfaat akhirat. Sekarang kita turunkan ke yang lebih kecil. Manfaat duniawi dua-duanya, atau sebelum itu manfaat akhirat dua-duanya. Dua-duanya harus dikerjakan salah satunya. Enggak ada tarohi. Tarohi itu enggak ada selah waktu. Oh, saya lakukan ini dulu baru kemudian lakukan yang kedua. Kalau bisa dilakukan seperti itu namanya tarohi. Dan ini enggak ada tarohi. Harus memilih di satu waktu antara amalan A atau amalan B. Mana yang harus didahulukan? Kaidahnya dahulukan yang manfaatnya lebih besar. Contoh ziarah, mengunjungi saudara kita, antara al-akh, saudara kandung, dengan am, paman. Ini qadarullah harus satu waktu ini. Tidak bisa dipisah, harus satu waktu. Saya pilih saudara kandung atau paman. Kalau saya ziarah ke sana, tidak dapat waktu ke sana. Kalau saya ziarah ke paman, tidak dapat waktu ke saudara kandung, kakak atau adik. Mana yang didahulukan? Ke paman atau ke saudara kandung? Kalau sering ziarah, insya Allah tahu gimana rasanya. Mana yang didahulukan? Akh atau paman? Saudara atau paman? Tidak usah takut menjawab. Ikhwah? Saudara kandung atau paman lebih dahulu. Tafadhol. Enggak apa, anak tidak sebut. Nanti tahu ini pertimbangan syariat yang mana. Baik, ada yang menjawab paman, ada yang menjawab saudara kandung. Kita lihat dari sisi syariat. Fa idza jitama'a silatul akhin wa silatul amin, kilahuma sawa'un fil hajah. Bertubrukan antara mengunjungi saudara kandung dengan mengunjungi paman. Dua-duanya harus dilakukan, harus memilih salah satunya, tidak ada tarahi. Wa anta la yumkinuka an tasila ar-rajulaini jami'an. Engkau juga tidak bisa untuk memecah, harus dua-duanya dikunjungi. Tayib, karena waktu yang sempit atau lain hal yang kebetulan ada ketika itu, kondisinya tidak memungkinkan. Fahuna, maka di sini menurut timbangan syariat adalah silatu mengunjungi yang paling dekat nasabnya. Mengunjungi yang paling dekat nasabnya. Sekarang mana yang lebih dekat nasab? Saudara kandung dengan paman? Hah? Saudara kandung atau paman? Saudara kandung. Lebih dekat nasabnya, satu garis. Paman masih naik, kemudian ke ayah atau ke ibu baru satu garis. Jadi yang lebih didahulukan yang mana? Saudara kandung. Ini timbangan syariat. Kalau kita mungkin akan ke paman dulu karena lebih tua. Tapi timbangan syariat ke saudara kandung dulu. Tayyib. Karena kemanfaatannya lebih besar, pahala yang akan didapatkan lebih besar. Kenapa? Karena dia al-aqrabu nasaban, lebih dekat nasabnya dengan kita. Ini hukum asal nih. Hukum asal. Beda halnya kalau nanti kondisi lain, oh harus mengunjungi paman terlebih dahulu supaya seperti ini. Ini dari segi manfaat. Kalau nanti ada lagi namanya madharat. Ada manfaat, ada madharat. Harus lebih dipertimbangkan lagi. Kalau madarat lebih besar dibandingkan manfaat, maka kita dahulukan yang madaratnya bisa kita hilangkan. Madarat besar itu bisa kita hilangkan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini untuk satu perintah syariat. Sekarang contoh yang berikutnya untuk larangan syariat. Manhi anhu. Wabil aksi idza kana al-insanu labudda an yartakiba manhiyan anhu min amrayn. Ada dua perkara. Dua-duanya harus kita lakukan. Keputusan berat memang, tapi kita mau tidak mau harus melakukan sesuatu yang haram itu. Ada dua pilihan, dua-duanya haram, tidak boleh dilakukan. Dalam kondisi darurat, boleh kita melakukannya? Boleh. Dalam kondisi darurat, boleh kita melakukannya. Ini ada dua pilihan. Maka mana yang kita pilih? Mana yang pilih? Bukan kemudian sesuka hati, oh kan apa namanya ad-darurah tubihul mahdzurah, ini kaidahnya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya hukum asalnya dilarang. Sudah berarti boleh nih dua hal ini dilakukan. Terus kemudian kita memilih, oh terserah saya, ada perkara A, ada perkara B. Yang penting kan sudah dalam kondisi darurat, oh, saya pilih A, saya pilih B, enggak seperti itu. Kedaruratan memang membolehkan sesuatu yang tadinya haram. Tetapi kalau ada dua buah yang harus kita pilih, maka pilih yang paling ringan bahayanya atau yang paling ringan dosanya. Manhi anhu yang sifatnya lebih kecil. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini kalimat yang pertama, wasiat yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah pada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kamu, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini mungkin kita akan terbawa kepada sikap zuhud dan wara'. Kita diperintahkan untuk zuhud, diperintahkan untuk wara'. Apa itu zuhud? Apa itu wara'? Karena berkaitan dengan wasiat ini, Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil semua hal yang bisa mendatangkan manfaat. Di sana ada yang namanya zuhud, ada yang namanya wara'. Zuhud secara bahasa itu sesuatu yang sedikit. Secara istilah syariat, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Ini perlu dicatat supaya tidak salah paham zuhud apa. Karena kebanyakan manusia mengerti zuhud itu harus apa namanya berpenampilan yang demikian dan demikian dengan sifat-sifat tertentu. Terkadang malah diidentikan dengan kelusuhan berpakaian dan segala macam yang tidak rapi. Itu bukan zuhud. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Atau lebih ringkas dari itu yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan yang namanya zuhud itu adalah qasrul amal fid dunya. Kata Sufyan, yang namanya zuhud, engkau pendekkan angan-anganmu terhadap dunia. Berarti zuhud itu bukan kamu tinggalkan dunia, tidak, tapi perpendek angan-angan, qasrul amal. Kalau panjang angan-angan itu namanya tulul amal. Oh, saya masih pengen ini, saya masih pengen itu, masih ini lagi, itu lagi. Ini namanya tulul amal. Nah, zuhud adalah memendekkan panjang angan-angan terhadap dunia itu. Tayib. Sehingga kembali yang disebutkan di atas tadi, secara umum zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat dalam perkara akhirat. Ini namanya zuhud. Sehingga zuhud masuk dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ihris ala ma yanfa'uka. Tapi skupnya lebih kecil. Karena dia hanya berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Kalau sekiranya perkara ini saya lakukan tidak memberikan manfaat di akhirat, maka lebih baik ditinggalkan. Ini yang namanya zuhud. Jadi masih ada pertimbangan manfaat dan madharatnya. Tayib. Mafhum? Yang namanya zuhud. Sekarang yang kedua, wara'. Apa itu wara'? Sering kita kalau melihat apa namanya biografi dari para ulama disebutkan kana zahidan wari'an. Beliau ini seorang yang zuhud, seorang yang wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang memberikan bahaya pada akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang memberikan bahaya pada akhiratnya. Itu wara'. Contoh, seorang ini tadi, dia dihadapkan kepada satu pilihan yang mau tidak mau karena kondisi darurat dia harus mengerjakannya. Sementara perbuatan itu atau makanan minuman itu adalah perkara yang haram. Adalah perkara yang haram. Namanya perkara haram pasti akan memberikan bahaya pada akhiratnya, pada agamanya. Nah, seorang yang wara', dia lebih memilih untuk meninggalkannya. Tidak mau. Ini wara'. Kalau seorang yang zuhud, dia masih akan apa namanya? Melakukannya. Tapi dalam satu lensa darurat dengan ada hukum-hukumnya di sana. Jadi antara wara' dengan zuhud lebih tinggi mana derajatnya? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi wara'. Karena wara' akan meninggalkan semua yang bisa berefek negatif pada akhiratnya. Sementara zuhud, zahid itu hanya meninggalkan sesuatu yang tidak sama sekali memberikan manfaat kepada akhiratnya. Taib. Nah, dua-duanya diperintahkan atau tercakup di dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Tayib. Kita bahas yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, dan jangan pernah engkau merasa lemah. Maksudnya istamir anta fil amal wala ta'jaz wa tata'akhir. Jangan engkau merasa lemah, maksudnya teruslah engkau beramal pada amalan-amalan yang memberi manfaat itu tadi. Wala ta'jaz, dan jangan pernah kemudian merasa atau melemah semangat itu, turun semangatnya. Wala tata'akhir, dan jangan sampai tertinggal dari kemanfaatan tersebut. Seperti apa contohnya? Kita sudah mengerjakan perkara-perkara yang memberikan manfaat itu tadi. Lebih prioritas adalah perkara akhirat. Tapi tatkala kita mengerjakannya sudah menjadi sebuah rutinitas, meskipun itu bukan hal yang langsung besar, hal yang terkecil. Tapi kalau itu istiqomah, itu sudah lebih baik. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang baik itu bukan yang banyak, tapi madawa ma'alaihi sahibuhu wa in qallah. Yang bisa seorang yang mengamalkannya itu untuk istiqomah, untuk konsisten dalam melakukan amalan tersebut. Wa in qallah, meskipun amalan itu kecil, amalan itu remeh, sedikit. Nah, la ta'jaz yang dimaksud adalah saat engkau lama menjalankan amalan itu, amalan yang memberikan manfaat itu tadi, kemudian tiba-tiba ada keinginan atau turun semangatnya mengatakan innal mada tawilun wa syughul kathirun, ini amalan kau masih butuh waktu lama, dan kalau dilakukan terus menerus mengurangi waktu saya untuk mencari ma'isyah, syughul kathir, sementara pekerjaan masih banyak, ini itu, tapi harus ta'awun lagi, harus begini lagi, harus begitu lagi. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salman Al-Utsaimin rahimahullah. Selalu kita akan mempertentangkan antara perkara yang memberikan kemanfaatan duniawi dengan manfaat akhirat. Kalau dia paham manfaat apapun itu sudah sesuai jalurnya, oh ini manfaat akan memberikan kebaikan untuk akhirat saya di jalurnya, ya ini kemanfaat memberikan manfaat saya kepada dalam masalah dunia, tetap di jalurnya, dia tidak akan tabrakkan. Kalau seorang yang ajiz, yang lemah keinginannya mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan pertentangkan dua jalur ini tadi, seolah-olah bertabrakan terus. Sudah mulai berada di jalurnya masing-masing, tabrak lagi. Ada jalurnya masing-masing, tabrak lagi. Dia bisa mengatur, dia bisa nyetel dua-duanya jalan. Manfaat duniawi tetap dapat, manfaat akhirat terus jalan. Terus dia tetap istiqomah, enggak putus. Coba kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah. Famadum taqad samamta fi awalil amr anna hadha huwal anfa'u laka wasta'anta billah wa syara'ta fihi fala ta'jas. Ketika engkau sudah memulai sesuatu dari awal, sudah ada keinginan kuat, saya akan menjadi istiqomah di atas amalan ini, dan sudah berjalan, progresnya terus naik, maka jangan kemudian saat progres amal kebaikan kita ini sudah naik, ista'anta billah, engkau sudah minta pertolongan kepada Allah, sudah mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditabrakkan dengan perkara duniawi, berusaha hilang sedikit demi sedikit. Kalau sudah kita hilangkan sedikit demi sedikit, tadinya jatah 20%, terus sudah 20%, harusnya kan nambah naik 25, nambah naik progresnya 30. Ya ini sudah 20, terus di tengah perjalanan turun lagi 19, turun lagi 18. Kenapa? Masih banyak pekerjaan duniawi. Ini kalau saya begini nanti tidak bisa begini, terus begini, pertimbangan terus seperti itu. Nah, ini maksudnya beliau, la ta'jaz, jangan pernah merasa lemah. Kalau bisa tingkatkan terus, meskipun jalannya apa namanya grafiknya lambat, tapi yang penting naik, terus naik. Lebih baik dibandingkan awal naik tinggi kemudian turun lagi, naik lagi sedikit, turun lagi, naik lagi, turun terus. Lebih baik sedikit demi sedikit tapi naik terus. Nah, ini yang sering tidak difahami oleh sebagian orang, bahkan banyak penuntut ilmu demikian. Contohnya sudah banyak. Kita lihat mereka-mereka yang futur, apakah baru menuntut ilmu? Enggak. Kalau dilihat riwayatnya, ya dari kecil dia menuntut ilmu, dari kecil menghafal Al-Quran, dari kecil menghafal hadis. Tapi sekarang ketika sudah mulai beranjak remaja, sudah mulai apa namanya habis masa remajanya, banyak yang hilang. Sebabnya apa? Bukan mereka dulu orang-orang yang malas loh, tidak. Mereka banyak orang-orang yang apa namanya rajin membaca Al-Quran di masjid juga terus menerus. Kesalahannya satu, dia tidak mengukur grafik naiknya ini tadi. Dia hanya berpacu ketika itu, saya harus banyak membaca Al-Quran, saya harus rajin berpuasa, harus sholat malam terus menerus, bangun malam terus menerus. Itu dilakukan hanya di pesantren saja, hanya di ma'had saja. Sementara di rumah dilakukan tidak. kebanyakannya tidak melakukan. Maka aktivitas itu ya kalau cuma di pondok saja. Nah kalau seperti ini naiknya memang kelihatan tinggi, tapi futurnya lebih tinggi. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua amalan itu sudah sering kita bacakan kan, likulli amalin syirrah. Semua amalan itu ada masa semangatnya. Tapi walikulli syirratin fatrah. Jangan lupa kata Nabi, semua semangat ini fatrah, ada masa futurnya. Maka pertimbangkan masa futur ini tadi. Bukan maksudnya kamu tidak boleh futur, tidak. Pertimbangkan ada masa futur ini. Kalau engkau sekarang masih semangat, semangat, semangat, jaga semangat. Tapi ketika turun, masuk di masa futur, kelola futur itu dengan baik. Saya sedang tidak semangat, ya sudah. Alihkan tapi ke amalan yang lain yang memberikan manfaat. Jangan futur kemudian ditinggalkan semuanya. Tidak baca Al-Quran sama sekali. Juga tidak sholat malam, tidak bangun malam lagi, tidak menghafal Al-Quran. Sholat sunnah juga ditinggalkan. Puasa sunnah ditinggalkan. Menuntut ilmu, belajar juga tidak. Majelis taklim sudah jauh. Dia kemana? Dia futur. Bisa kita salahkan futurnya? Tidak bisa. Semua manusia pasti akan futur. Tapi kelola futur itu dengan baik. Karena demikian kata Nabi SAW, beliau tidak berhenti sampai walikulli syirratin fatrah. Selesai sampai di situ hadisnya? Tidak. Apa lanjutannya? Hadisnya? Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad, ada dua riwayat, faqad najah dan faqad ihtadah. Siapa yang bisa menjaga masa futurnya tetap di atas bimbingan, di atas as-sunnah, faqad ihtadah, maka dia akan lurus jalannya. Dalam lafaz yang lain, faqad najah, dia akan sukses, akan selamat jalannya. Nah ini perlu kita perhatikan, tiga poin dari Nabi SAW. Kalau sedang engkau datang masa futurnya, kelola futur itu dengan baik. Tadinya mungkin rajin taklim, terus setiap hari datang taklim, di mana-mana datang, sudah mulai turun malas, kesana capek, badannya sudah mulai capek. Jangan ditinggalkan sama sekali, pilih mana yang lebih dekat. Kalau dulu bisa setiap hari satu pekan 4 kali hadir taklim, futur datang, ya jangan kemudian hilang, tidak. Pilih satu sepekan sekali. Kalau tidak bisa di sini, taklim di tempat yang lain. Kalau masih tidak bisa datang taklim, ilmu itu banyak sekarang wasilahnya. Intinya jangan putus dari ilmu. Sekali engkau putus, satu minggu udah datang taklim, dua minggu udah datang taklim, tiga minggu udah datang taklim, satu bulan lewat ditanya kenapa enggak taklim, jawabannya apa? Malu, sudah lama enggak kesana. Setelah itu enggak berusaha mencari dari mana jalan yang lain. Lebih lama lagi, lebih lama lagi, lebih lama lagi, dia sibuk dengan dunianya. Akhirnya ya hilang, terlelap dia dengan dunianya, tenggelam dia dengan dunianya. Ini contoh. Dan kiaskan itu pada semua amalan yang kita lakukan. Jaga grafik itu naik lebih baik, sedikit demi sedikit, daripada seolah di awal terlihat naik tapi kemudian turun terus, turun terus, turun terus sampai nol, bahkan minus, hilang, seperti orang yang tidak pernah menuntut ilmu, seorang yang seperti tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah tahu hadis Nabi SAW. Dulu musik haram, sekarang musik halal. Dulu makan ini itu masih mikir, masih dijaga, sekarang yang penting bisa makan. Pakaian dahulu masih berusaha nutup aurat, sekarang terbuka sedikit tidak masalah, yang penting hatinya. Kan demikian kan? Orang kalau sudah malas itu alasannya ada saja, ada saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keistiqomahan kita. Kita semua penting. Selama belum meninggal kita, maka belum selesai perjuangan kita di kehidupan dunia ini. La ta'jaz, jangan engkau merasa lemah. Baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un." Kalau engkau sudah melakukan amalan yang memberikan manfaat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas amalan tersebut, dan kau juga tidak merasa lemah, mampu mengelola masa futur itu dengan baik, maka in asabaka syai'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan yang terakhir, jika terjadi sesuatu kepadamu, yang dimaksud sesuatu di sini adalah sesuatu yang tidak kita sukai, atau lebih enaknya katakan takdir yang buruk, in asabaka syai'un, fala taqul, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dalam riwayat yang lain, lau anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Kalau terjadi sesuatu yang buruk kepadamu, jangan sekali-kali mengatakan, seandainya dahulu aku lakukan seperti ini, pasti seperti ini, seperti ini. Dengan kata apa tadi? Lau. Lau anni fa'altu kada, lakana kada wa kada. Jangan pernah ucapkan itu. Kenapa? Walakin qaddarallahu wa masyafa'al. Katakan saja, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkannya. Allah yang telah menentukannya. Wa masya'a fa'al. Dan semua yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Sehingga lau yang kita ucapkan, seandainya yang kita ucapkan tadi, tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Apakah kemudian kalau kita mengeluh, seandainya dulu saya seperti ini, lalu akan kembali ke masa itu? Bisa kita mengulang lagi? Tidak bisa. Atau seandainya sekarang kita mengeluh, seandainya seperti ini, nanti ke depan tiba-tiba terbuka jalan yang dahulu kita sesalkan itu? Belum tentu. Ini pesan Nabi SAW. Kenapa? Penting lafaz lau. Lalu Nabi SAW menutup, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena sungguhnya kata-kata lau, seandainya itu akan membuka pintu syaitan lebih lebar di hadapan kamu. Minimalnya adalah menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu minimal. Dan jangan dikira kalau minimal kecil, enggak. Besar itu efeknya. Ketika kita menyalahkan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian 2 hari yang lalu, kita sudah bahas. Pesan dari Ubadah ibn Shamit kepada Al-Walid ibn Ubadah. Apa pesan beliau yang hadir? Pesan dari dari Ubadah ibn Shamit kepada Al-Walid. Ya bunai innaka lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wahai anakku, engkau tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan sampai engkau menyempurnakan keimananmu terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Lalu panjang beliau mengutip dari Nabi SAW, dan di akhir hadis Ubadah ibn Shamit hanya berpesan, kalau engkau tidak berada pada keimanan tersebut, dakhal tanar, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Ini jadi bukan masalah minimalnya. Tidak, minimal itu akan mengarahkan engkau kepada neraka, menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan tidak terperinci takdirnya, terperinci. Kita juga sudah bahas pada kajian-kajian di dalam kitab Usulul Iman, bagaimana ada Lauhul Mahfud sebagai kitab induk takdir yang paling besar. Kemudian dipecah setelah itu ada takdir sanawi, dipecah lagi setelah itu ada takdir usbu'i, dipecah lagi setelah itu ada takdir yaumi, tahunan, bulanan, harian. Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala menentukan apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Dan itu tidak bertentangan dengan kitab induk Lauhul Mahfud yang besarnya lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manfaatnya kalimat lau, seandainya. Dan ini yang sering dipesankan oleh para ulama, seorang muslim, seorang mukmin, sedikitkan atau bahkan jangan sampai mengucapkan seandainya. Seandainya dalam arti menyesali masa lalu itu. Tidak. Itu sudah terjadi berdasarkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita? Qaddarallahu wa masya'afa'al. Katakan, kata Nabi, Allah telah mentakdirkan dan apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Maksudnya apa? Itu isyarat dari Nabi SAW. Hanya tinggal kita beriman. Itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dahulu. Terjadi seperti itu. Sudah seperti itu. Kita mau komplain juga tidak akan mengubah keadaan. Kita mau komplain juga tidak akan menaikkan keimanan kita. Maka tundukkan hati kita ini untuk benar-benar menyempurnakan iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi jangan hanya takdir yang baik saja, takdir yang buruk tidak mau diimani. Atau hanya mengimani takdir yang buruk saja, yang baik tidak. Kalau yang baik disandarkan kepada diri pribadi, tidak juga seperti itu. Atau juga tidak menafikan dua-duanya, tidak beriman kepada semua takdir, tidak ada takdir. Allah itu tidak mentakdirkan, manusia sudah jalan dengan keinginannya, dengan sendirinya. Seperti Qadariyah yang muncul di akhir masa, sahabat diingkari oleh banyak sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala panjang, tapi sekiranya apa yang kita sebutkan tadi sudah mewakili dari apa yang hendak disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis yang ketujuh juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.